Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita telah sampai ayat 126 dari surat At-Taubah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan au marratain summa la yatubuna walahum yazzakkarun. Dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, kemudian mereka tidak juga bertobat dan tidak pula mengambil pelajaran? Ini merupakan sindiran Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum munafik. Suatu hal yang menarik di dalam Al-Quran, kalau kita menelusuri sudah sampai 3 tahun ini Pak Ustadz ya, yeah. Menjalan 4 tahun penyejuk hati di RRI ini, maka kami sebagai penyampai pesan ini menemukan hampir kajian kita ini bernuansa kalau tidak kasih sayang Allah, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sangkingkan tingginya masalah anjuran untuk memohon ampun, ada namanya satu surat yang disebut dengan surat At-Taubah, surat mohon ampunan. Dan di dalam surat At-Taubah, dan pada hari ini dan bulan-bulan ini kita masih mengkajinya, itu banyak sekali anjuran untuk bertaubat. Tidak saja taubat dari kekafiran dan kemusyrikan, tetapi juga taubat dari kemunafikan. Karena apa? Kenapa kok begitu penting taubat dari kemunafikan? Karena rupanya ada orang Islam tetapi benci sekali dia dengan Islam. Bagaimana kalau bisa Islam ini hancur? Tapi dia Islam. Maka sering kita menemukan, saya Muslim tapi saya benci dengan Islam. Kita masih ada menemukan orang-orang seperti itu. Maka pada ayat ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, summa la yatubun. Masa begitu banyak peringatan Anda tidak mau juga bertaubat gitu. Ini merupakan anjuran kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Berkali-kali kita sampaikan di radio kesayangan kita, jangan pernah berpikir ketika kita mencaci maki Islam, kita lebih hebat dari Islam, lebih hebat dari Nabi Muhammad, lebih hebat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apalah Islam itu? Nah, jangan sampai berpikir demikian. Karena apa? Karena berarti kita orang-orang yang tidak dapat mengambil pelajaran dari kisah Karun. Kita tidak bisa mengambil pelajaran dari kisah Namrud. Tidak bisa mengambil pelajaran dari kisah Fir'aun. Bagaimana mereka lebih hebat mencaci maki nabinya, mencaci maki Tuhan, mencaci maki agama yang dicintai ini. Akhirnya menjadi orang-orang yang tidak berguna. Ustaz Syafir dapat menambahkannya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang dijabarkan sebagai prolog kepada kita semua dari Ustadz Zainal ini, ada satu hal yang harus kita ambil di sini. Ketika dalam hidup kita, Allah jelaskan di sini, yaitu orang munafik itu memperhatikan bahwa mereka itu diuji sekali atau dua kali setahunnya. Di sini punya artian bahwasannya mereka itu ketika melakukan ibadah ya, atau melakukan apa, mereka akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar apa, di saat Nabi Muhammad SAW ya, melihat mereka, maka beliau mengeluarkan sebahagian mereka dari saf dan berkata kepada mereka, keluarlah fulan, sesungguhnya kamu munafik. Dan setelah selang beberapa bulan terjadi kembali peristiwa tersebut. Di sini Allah mengingatkan mereka bahwa Rasulullah menyucikan mereka setiap tahun sekali atau dua kali. Dalam artian apa? Kalau orang munafik itu memang harus ditembak langsung nih, Ustaz. Hei, kamu yang munafik, salah kau ini. Supaya tahu diri di sini. Ya. Nah, jadi itu ujian, bukan berarti koreksi diri ya. Umat Islam itu memang harus mampu menerima kekalahan, mampu menerima cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan supaya kita tahu diri gitu. Betul gak perbuatan kita? Jangan seakan-akan kita ini menyatakan, wah aku ini berbuatnya udah betul menurutku. Menurut orang lain tidak. Bahkan menurut Allah itu munafik. Bisa jadi kan gitu. Maka di sini ketika ada orang menyatakan, tegur kamu salah, nah, itu merupakan ujian ya, supaya kita memperbaiki diri, yuftan supaya kita bertobat dan banyak mengingat satu pengajaran dalam kehidupan yeah. kita sehari-hari. Ini tambahan dari kami. Iya, yeah, apa yang disampaikan oleh Ustaz Sapiar merupakan tambahan yang berharga bagi pertemuan kita di kali ini, bahwa sebenarnya orang yang ditegur oleh Nabi Muhammad itu bukan berarti Nabi Muhammad ingin menghina dan ingin menjatuhkan harkat dan martabat dia, tidak. Ini sebenarnya sekedar ingin untuk mengoreksi diri. Mungkin ada salah. Kami ketika di pesantren dulu sering ada istilah kamisan bagi para guru. Para kamisan itu akan dipanggil guru-guru yang bermasalah. Tidak semuanya, hanya beberapa orang. Tujuannya adalah pelajaran bagi yang lain, bahwa ini adalah satu kasus. Kasus ini tidak baik untuk dilakukan bagi siapa saja pada hari itu. Ini disebut dengan evaluasi. Evaluasi itu adalah bagian dari perjalanan program pemerintahan yang sukses. Sebuah pemerintahan yang sukses harus ada evaluasi. Dan Nabi Muhammad mengevaluasi para sahabatnya. Kalau mungkin ada hal-hal yang kurang baik, maka Nabi Muhammad memperingatkan mereka supaya berada pada jalur yang benar dan sewajarnya. Itulah dampak dari evaluasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yang dimulai dengan planning, organization, evaluation dan controlling. Itu tadi ada poach ya. Jadi ketika pemerintahan kepemimpinan Nabi Muhammad itu dilakukan dengan bentuk yang begitu elegan, yang salah diperingati dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, bukan ingin menjatuhkan orang tetapi mengajak bersama-sama membangun. Begitu juga apa yang kita sampaikan di RRI ini, bukan ingin menyudutkan pihak-pihak manapun, tetapi semuanya ingin membangun bersama. Toh kita yang berada di Indonesia ini, ketika pembangunan itu berasaskan nilai-nilai nilai-nilai agama yang bermoral, tentu saja semua orang akan merasakan kenikmatan dan kesejukan di dalamnya. Untuk itu Nabi Muhammad SAW menyadarkan setahun atau setahun sekali atau dua kali akan ada penyadaran, pengingatan secara terus-menerus dilakukan. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang yang disadarkan itu tidak juga mau sadar. Ini merupakan pembelajaran bagi kita. Jangankan da'i, Nabi Muhammad pun di Madinah dengan disaksikan mereka langsung bagaimana Al-Quran itu turun, masih ada yang tidak mau sadar. Itu Nabi Muhammad. Kita menemukan bagaimana ada kelompok munafik dan mati sampai dalam keadaan munafik. Maka wajar kalau misalnya ada ustaz ceramah dan jemaahnya juga tidak sadar. Kemudian dikata, apa kerja ustaz itu ceramah? Toh masyarakat yang tetap melakukan maksiat, tetap maksiat. Kita melihat kemarin di bulan suci Ramadan, belum lagi habis Ramadan, kemaksiatan di pertengahan Ramadan itu sudah meningkat lagi. Seakan-akan Ramadan itu tidak berbekas gitu. Yeah, betul. Jadi ini mengatakan layatubun ini merupakan sugesti, semangat bagi setiap ustaz. Jangan pernah bosan untuk berdakwah. Jangan pernah bosan untuk mengajak kebaikan. Karena apa? Karena itu merupakan modal yang membahagiakan kita dan orang lain kalau dia mau mendengar. Kalau kita tambahin di sini ya, hal yang lain kita lihat bahwasannya Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita apa, untuk senantiasa melihat dalam diri kita itu bagaimana kita itu betul-betul mengkoreksi diri. Perlu kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala itu aja. Ini masalah keimanan. Allah yang maha kholik aja sendiri, dia bisa mempersaksikan dirinya tiada Tuhan selain Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah juga bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Ini kan satu koreksian gitu dalam hidup kita ini. Betul enggak? Jadi ini juga bisa menjadi feedback bagi kita apa? Kita ambil iktibar pengajaran bahwasannya orang yang hidup itu juga harus banyak melakukan dikir ya, sebagai pengajaran itu sendiri supaya apa, menentangkan hati, karena kan godaan ini yang kotor bukan hanya dari sifat penyakit hati akan ya, tetapi setan ini kan nggak nampak, bisa merasukin langsung ke hati. Nah, jadi harapan kita di sini sukalah apa saling kita memberikan apa peringatan kepada kerabat kita yang baik-baik, kan begitu. Wa antir ashiratakal akrabin, selalulah beri peringatan kepada kaum kerabat kita yang baik-baik, supaya apa, modal utama untuk kita lebih baik lagi ke masa yang akan datang. Iya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Sapiar, bahwa sebenarnya keimanan itu membahagiakan. Kesaksian akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tiada Tuhan selain Dia, itu sangat membahagiakan dan itu diakui oleh Indonesia. Mm-hmm. Untuk itu kita menemukan Pancasila yang pertama, apa Ustaz Sapiar? Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi kita menemukan bagaimana ketuhanan Yang Maha Esa itu merupakan sila pertama dari bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Itu mewujudkan apa? Beriman itu membahagiakan. Tetapi menjadi menyedihkan ketika ada orang-orang itu begitu benci terhadap Islam. Dia bangsa Indonesia tapi begitu benci dengan Islam yang seharusnya membahagiakan hidup dan dirinya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalaulah ada muslim dan Indonesia mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala bukan dua, bukan tiga, bukan empat, tapi esa, maka sebenarnya ketika Anda juga ingin melawan Allah, lihatlah pengalaman orang-orang terdahulu. Fala walahum yazakkarun, dan tidak pula mereka mengambil pelajaran. Pelajaran dari kisah-kisah orang, dari sejarah-sejarah orang, dari sirah para nabi membuktikan yang benar tetap jaya, yang kalah pasti hancur, yang beriman pasti menang, yang kufur pasti sengsara. Ustaz Safiar bersama saya, Jainal Arifin, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.